Lulah sekarang. Tapi orang asing Allah Muhammad. Ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Muhammadun huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Muhammadun huwa ibn Malik. أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها مهوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بالمؤتي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكل واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عنه وكلمة بها كلام قد يعن بالجر والتنوين والندى وأل ومسند بالاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وهيهل المؤرب والمبني والاسم منه مؤرب ومبني بشبه من الخوف ومبني آخر دليل بحر في دادة تنوين نتنجد Enggak ada mabniun enggak ada. Tapi mabni. Nah. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi min al-hurufi mudni ka syabahi al-wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Wa kan yabatin 'anil fi'li bila ta'firin wa qatiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahi al-harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya وأعرب مضارع من عاليا من نون توكد مباشر ومن نون إناث كيار أنمن فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن لما في عالي ما نحن يقول لكامي أنتم يسو أنت أسلكر Allah salah alafat. Siwa. Naam. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Muhammadun ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alil mustaqminina syarafa. وأستعين الله في ألفية مقاصد النهر بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المنجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجبا ثنائيا جميلا والله يكفي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون النون محل فيه واسم النحو صح وحيهل المراب والمبني والاسم منه مراب ومبني لشبهنا الحروف مدني كشبه الودي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة من الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرؤن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم وكأين أمس حيث وساكن كم نعم. Kita masuk kemarin masuk apa? Mu'rab dan mabni. Dan sekarang kita masuk pada bait yang ke-21 dan 22. Nah. Di mana bait 21 dan 22 ini masih berkaitan dengan mu'rab dan mabni. Yaitu ketika disebutkan di situ ya wa kullu harfin mustahiqun lil bana. Semua huruf berhak untuk dimabnikan. Wa kullu dan setiap harfin, setiap huruf mustahiqun. Mustahiqun itu artinya berhak lil bina. Untuk dimabnikan. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Dan asal dari mabni, ya, asal dalam mabni itu adalah an yusakkana. Ini untuk disukunkan. Disukunkan. Naam. Kemudian wa minhu itu semuanya dalam Alfiyah Ibn Malik, kata-kata minhu ay ma'nahu mithaluhu. Ya. Atau di situ, minhu di situ bagian dari apa yang di sebelumnya, yang termasuk. Ya. Du fathin wa du kasrin wa dham. Du fathin. Yang mempunyai fathah, wa du kasrin dan yang mempunyai kasrah, wa dham. Dan yang domah. Artinya di mabni itu ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang domah. Contohnya seperti ka. Nah ini contoh, mithal. Ini mithal. Ini wa minhu ay juz minhu. Bagian darinya. Ya, bagian darinya. Nah. Juz'un minhu. Hah? Kenapa? Itu juz'un minhu. Wa minhu maksudnya. Wa mitl ka aina. Aina itu apa? Di mana? Amsi aina. Aina amsi. Ya. Ams maren haitsu ya haitsu itu maknanya banyak ya wasakinu dan sakinnya yang sukunnya adalah kam contohnya adalah kam jadi yang fathah aina antum lihat kan du fathin wa du kasrin. Kasrin itu amsi. Wa dham. Dan bomah. Haithu. Dan juga sakin. Ada apa? Sukunnya. Tam. Paham maksudnya di situ? Nah. Sekarang. Ini ya. Antum baca. Dari 21, 22. Dua kali mas. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm ka aina amsi haitsu wa sakinu kam. Satu lagi, wa kullu harfin mustahiqqun min bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm ka aina amsi haitsu wa sakinu kam. Antum lihat lafaz ini, lidah ini, ini juga menghafal, Mas. Namanya hifdzul hissi. Ya, hifdzul hissi artinya antum menghafal dengan apa yang menjadi panca indera antum. Kalau tadi dikatakan dengan nyanyian, ya, seperti yang dikembangkan oleh orang-orang yang di pondokan, anda katakan itu menyelisihi apa, Mas? Menyelisihi lafaz yang sesungguhnya karena maksa kepada lagu dan menjadi lahan. Lahannya jali, Mas. Ya. Harusnya itu tidak panjang, dipanjangkan untuk ngejar cengkok. Ya. Ini salah sama. Dan ini boleh dilagamkan, boleh dilakukan, tapi bukan kemudian melu-elu dan merusak dari lafadz yang sesungguhnya. Nah, apalagi kalau antum dengarnya awat yang nembang, itu bahaya, Mas. Nah, kalau antum lihat di apa, misalnya ingin mendengar itu yang dari Arab aja, Mas, jangan dari Indonesia. Indonesia itu mesti dangdutan. Hatta Alfiah pun dibikin seperti itu. Nah, untuk itu, saya berarti sudah tahu. Ya, ada di YouTube semuanya kayak gitu, Mas. Antum tulis Alfiah, itu yang keluar yang dari pondok-pondok itu, Mas. Pakai terbangan, pakai ini, semuanya lahan, nyanyian. Ya, salah sama. Dan yang anda takutkan adalah mereka hafal Alfiah, mereka bisa nyanyi, tapi nggak ada barokah di situ. Ingat itu, Mas. Jadi kita mempelajari Alfiah ini bukan sekedar hafal atau bahkan antum bisa membaca dengan benar, bukan. Tapi di sini kita itu minta kepada Allah Azza wa Jalla kebarokahan dari mempelajari ilmu ini agar apa, kita jadi faham agama kita, bagaimana bahasa Arab itu. Nah, lanjutnya syarh qulhu wa kullu harfin mustahiqqun lil-bina. Dan setiap harf, ya, kenapa tidak sebutkan kullu hurufin? Kenapa kullu harfin? Paham gak, Mas? Kenapa di situ tidak sebutkan kullu huruf? Kenapa disebutkan kullu harfin? Mustahiqqun lil bina. Ya, pantas untuk dimabnikan. Ai jami'ul hurufi mabniyatun. Baru kemudian jami'ul hurufi. Kenapa tidak disebutkan kullu huruf di sini? Ada yang tahu? Hah? Untuk apa? Bahar itu di akhir, Mas. Ini kan di tengah. Kullu harfin. Karena di sini tentang ketika antum menyebut kullu, ai bi makna likulli. Kullu bi makna likulli, hadza yustahaqqu an yudkar mufrad. Itu cukup untuk menyebutkan mufrad saja, tidak perlu jamak. Maka yufidu ay kullu ay likulli. Paham ya? Naam. Ay jami'ul hurufi mabniyatun. Seluruh huruf ini dihukumi sebagai apa? Mabniyah. Mabni. Ya. Waqad intaqadu Ibn Malikin rahimahullah fi qawlihi wa kullu harfin mustahiqqun haythu qalu innal istihqaqa la yata'ayyanu minhu al-haq faqad yastahiqqul insanu syai'a wa la yu'tahu. Wal harfu mabniyun. Walihada yaquluna law qala kullu harfin mabniyun lakana aswaba. Naam. Walakin lana an naqula difa'an an ibn Malikin rahimahullah innahu yahtamilu an yakuna qalaha an qasdin wa yahtamilu an yakuna qalaha an ghairi qasdin. Ya. Fa'in kana qalaha an ghairi qasdin walakin hadha huwa alladhi yatahayya'u lahu li'ajri wazni. فإنه قالها لأجل الوزن وقد علم أن الحروف مبنية ولهذا فإن الاسم منه مؤرب ومبني والمبني هو الذي يشارك الحرف. كما di sini مبني tulisannya ها. Kenapa di sini ini mubni, Mas? Hah? Hmm? Pasif. Pasif mau ada alif lamnya, Mas. Gitu. Mubni, kenapa mubni? Ya ini tinggal diganti fathah aja, Mas. Gitu aja repot. Salah ketikannya. Ya. Wal mabni huwa alladhi yushariku al-harfa. Fa idza kana ma shabahu al-harfa min al-asma'i mabniyan. Fal harfu min babil aula. Fala budda an yakuna mabniyan. Naam. Kita ulang. Ya. Jadi kullu harfin mustahiqun lil bina. Ai jami'ul hurufi mabniyatun. Maksudnya adalah seluruh huruf itu mabniyah. Nah, ini nanti yang dipelajari itu. Nah, waqad intaqadu Ibn Malikin rahimahullah. Para ulama ahli nahwu itu mengkritik. Intaqadu mengkritik Ibn Malik. Kenapa? Fi qalihi dalam perkataannya kullu harfin mustahiqun. Haitsu qalu di mana para pengkritik itu mengatakan innal istihqaq la yata'ayyanu minhu al-haq. Bahwasanya istihqaq, ya, istihqaq maksudnya yang berhak untuk mendapatkan hak itu tidak menjadikan pendetilan bahwasanya itu kebenaran atau haknya itu. Maksudnya apa? Ini faqad yastahiqul insanu syai'a wa la yu'tahu. Ada orang yang harusnya berhak untuk mendapatkan sesuatu tapi tidak dikasih. Tidak dikasih kepadanya. Ya. Misalnya, Pak. Malam ini anak pengen ayam misalnya. Dia pesan sama bos mustajab. Bos, sediakan ayam. Kita punya berhak, punya hak kan? Nah, tapi wis entek. Ya enggak bisa ngasih kan? Paham enggak maksudnya? Jadi ketika antum itu punya hak, bukan berarti hak itu langsung otomatis punya antum. Terkadang enggak dikasih. Paham? Jadi adanya hak itu belum bisa menjadikan itu adalah langsung bisa menjadi tamlik. Begitu saja. Ya, karena terkadang tidak diberikan yang menjadi hak tersebut. Maka disebutkan di sini wal harfu mabniyun, huruf harf ini mabniyun. Walihada yaquluna, mereka mengatakan law qala kullu harfin mabniyun, setiap harf ini mabniyun, ini sudah lakana aswaba, tentunya ini lebih, jauh lebih benar. Paham enggak? Ini antum bandingkan ini, Mas. Ya, antum bandingkan ini sama antum bandingkan ini, Mas. Itu aja. Ini yang menurut para pengkritik benar ini yang ditulis oleh Ibnu Malik. Ibnu Malik mengatakan kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf itu berhak untuk dimabnikan. Ya kan? Kalau dikatakan kullu harfin mabniun, setiap huruf pasti mabni. Hah? Oh, sabar. Ini baru nanti akan dijelaskan, Mas. Antum seksama dulu. Ya. Nah, lakana aswab. Ini menurut ahli nahu, lakana aswab. Tentunya akan jauh lebih benar lagi. Ya kan? Walakin lana suf. Ini bentuk. Walakin lana, namun kita, annakula difa'an an Ibn Malik. Namun kita katakan sebagai bentuk pembelaan kepada Ibn Malik. Ini juga termasuk adab dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Beliau menjelaskan, bukan berarti untuk mengkritik, senantiasa mengkritik atau menyalahkan Ibn Malik. Tapi ada kalanya ketika Ibn Malik itu perlu dibela, maka beliau mengatakan, ini difa'an an qaul Ibn Malik, ay an Ibn Malik. Kenapa rahimahullah? Innahu, karena di sini ya. Innahu yuhtamalu an yakuna qalaha an qastin. Itu bisa dimungkinkan bahwasanya beliau mengatakan itu an qastin. Sengaja, Mas. Ya. Karena ada tujuan tertentu yang beliau inginkan. Wa yuhtamalu an yakuna qalaha an ghairi qasdin. Begitu juga beliau mengatakannya itu tanpa ada tujuan, tanpa sengaja itu. Fa in kana qalaha an ghairi qasdin. Kalau beliau mengatakannya tanpa ada tujuan, tanpa sengaja, ya walakin hadha huwallazi yatahayyau huwallazi tahayyau lahu li ajli wazni. Karena yang menyebabkan beliau melakukan seperti itu demi wazan, Mas. Rumus apa? Harf itu mabni. Fa innahu qalaha li ajli wasni. Maka beliau tentunya mengatakannya ini untuk seolah-olah di sini apa? Li ajli wazn. Demi apa? Wazan. Wazan itu rumusan, bahwasanya harf semua harf itu mabni. Waqad 'ulima anna al-hurufa mabniyatun, dan ini sudah diketahui bahwasanya huruf itu mabniyatun. Wa li hadha fa innal isma minhu mu'rabun wa mabni. Maka oleh karena itu dia mengatakan apa? Isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya. Wal mabni huwa alladhi yushariku al-harfa. Dan yang dimabnikan itu adalah yang senantiasa bersamaan dengan huruf. Antum lihat di sini kan isim. Isim itu ada mu'rab dan ada mabni. Tapi ketika menyebutkan ini mabninya ini, inilah yang dimiliki oleh huruf, senantiasa bersama dengan huruf. Ya. Fa idza kana ma syabahul harfa min al asma'i mabniyan, maka beliau mengkiaskan dari awal bahwa huruf itu adalah mabni semuanya, sedangkan isim itu ada yang mu'rab dan ada mabni, maka isim yang mabni ini kalau dia masyabahul harfa, apa saja yang menyerupai harf minal asma dari isim, maka dihukumi mabni oleh Ibn Malik. Fal harfu min babil aula, maka kalau isim saja ada mabni, maka harf di sini adalah min babi aula, lebih utama lagi. Fala budda an yakuna mabniyan, maka ini pasti mengharuskan harf itu mabni. Paham enggak? Nah, maksudnya di sini antum lihat perbedaannya, Mas. Kenapa ada mustahiqun di sini loh? Yang antum harus paham. Kullu harfin mustahiqun lil bina. Antum merajut pemahamannya itu dengan membandingkan dengan kullu harfin mabniyun. Kalau sudah disebutkan kullu harfin mabniyun, selesai ini mas. Tapi masalahnya ketika antum menyebutkan ini tidak ada kaitannya dengan ini loh. Ini tidak ada kaitannya dengan ini. Wa ma syabahul harfa minhu asma mabniyun. Ini tidak akan nyampe ke sini mas pembahasannya. Paham enggak? Karena dia menginginkan memilah hak antara isim dan harf, maka beliau mengatakan apa? Ma syabahul harfa minal asma'i mabniyun. Kalau ditulis di sini kullu harfin mabniyun, setiap huruf itu mabni, ini tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitan dengan isim. Paham enggak? Karena sebelumnya beliau mengatakan apa? Ya. Bahwasanya isim itu ada mu'rab dan ada mabni. Yang mabni itu adalah ketika menyerupai harf. Menyerupai harf. Oleh karena itu, kalau harf di sini min babi aula, maka pastinya dia itu mabni. Maka disebutkan mustahikunil bina. Itu ada kosnya seperti itu. Kalau tanpa kos, ya, tadi ini untuk diajli wazin saja, mas. Ya. Walakin hada huwa alladhi tahayya'u lahu liajli wazin. Wazin aja, mas. Wazin maksudnya di sini apa? Timbangan dari syair itu, mas. Kalau sebutkan kullu harfin mabniun cuma tiga, mas. Kan antum lihat di sini. Kullu harfin mustahikun lil bina. Ini 1 2 3 4, mas. Ya kan? Kemudian 1 2 3 ini aisyah kena 4. Paham enggak? Itu namanya wazn, mas. Kalau disebutkan di sini kullu harfin mabniyun, ini cuma 3, mas. Paham enggak? Itu untuk apa? Kalau di ghairi qasdin. Kalau apa, mas? Di ghairi qasdin. Kalau itu tanpa ada tujuan. Itu hanya untuk menggenapkan agar 4, mas. Nanti, mas. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah. Oleh karena itu, kalau misalnya disebutkan, ya, disebutkan di sini sebutannya apa? Because itu karena agar bisa ngimbangi ini loh, isim ini ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau yang mabni yang mirip-mirip dengan harf, maka kalau isim saja disebutkan itu ada yang mabni, ada yang mu'rab, maka harf ini pastinya mabni, gitu loh. Maka mustahikun lil bina. Bukan kullu langsung harfin mabniyun. Ya. Ini mustahikun ini untuk genapi. Tapi kalau ini ya, ini kalau misalnya antum jadi dua, ini yang dengan ghairu qasd. Ya. Ghairu qasd. Ya, ini untuk apa? Untuk wazn. Tapi kalau yang qasd ini kaitannya apa? Mustahikun ini untuk apa? Masyabaha. Minal asma'i. Ya, minal asma'i. Ya, masyabah minal asma'i. Masyabah al-harfa. Ya. Masyabah al-harfa. Minal asma'i. Fawwa mabni. Itu mas, ringkasannya seperti itu. Paham? Ini sebagai bentuk pembelaan. Kita membela apa? Ibnu Malik. Karena bisa jadi Ibnu Malik mengatakannya ini dengan apa? Ada tujuan. Kalau ada tujuan, karena beliau menginginkan untuk bisa ngeling ke isim. Karena sebelumnya disebutkan mabni dan mu'rob bagi isim. Dan apa saja yang itu sesuai atau mirip dengan harf, maka isim itu dihukumi mabni. Bahkan mustahikun berhak. Nah, sedangkan kalau ghair qasdin tanpa ada tujuan tertentu, maka ini hanya untuk agar wazannya itu sama-sama berat, mas. Bukan terlalu ringan, kemudian habis itu juga nggak sama timbangannya. Paham ya? Semuceng. Ngel loh. Astainullah fi alfiyah, mas. Bagi mengiu dan udan, ngombe kopi, isi cekak rekluk. Maka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. 6. Jadi apa yang dikritik oleh ahli nahu, kritikannya ada benarnya. Paham gak? Ada benarnya. Kritikannya itu ada benarnya. Tapi untuk membela Ibnu Malik, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini kalau ada kemungkinan dua, because or where cost, yang ada tujuannya sengaja atau yang tidak sengaja tanpa tujuan. Paham? Kalau yang tanpa tujuan, orang yang mempelajari balaghah akan paham apa itu wazan. Karena wazan itu adalah timbangan syairnya itu, ya, kayak misalnya, contohnya, ini mas, apa? Aku, dia, dan mereka bersama, misal, itu empat, aku, dia, dan mereka bersama, aku, dia, mereka bersama. Aku, dia, mereka bersama. Empat ya. Ya. Kemudian dalam majlis ilmu bersua. Ya. Paham enggak? Nah, modelnya wazan itu yang ini empat, yang ini empat, gitu loh, mas. Paham enggak? Kalau misalnya cuma disebutkan kita semua bersama, kan cuma dua. Habis itu baru nggak enak, mas. Seperti itu. Itu seolah-olah seperti itu. Kalau kaitannya dengan apa, mas? Wajib. Nah, yes, faedah. Alhamdulillah. Ya, wa in kulna. Kalau kita katakan di sini. Innahu qalaha an qasdin. Sesungguhnya beliau mengucapkannya an qasdin. Dengan apa? Tujuan. Artinya apa? Dengan tujuan. Fayakunu qasada biqaulihi mustahikun min bina annal harfa mabniun binaan yastahiquhu. Fayakunu fi qaulihi mustahikun faidatan. Nah, antum baru paham di sini. Bahasanya, kalau kita katakan innahu qalaha, bahasanya beliau rahimahullah Ibnu Malik mengucapkan, ya, tadi syair tadi yaitu an qasdin, dengan tujuan. Fayakunu qasada biqalihi, tujuannya beliau dengan perkataannya mustahikun lil bina itu ada annal harfa, bahasanya huruf itu mabniyun, didasarkan kepada apa? Yastahiquhu. Karena ini memang berhak, dia itu berhak untuk dibina. Ya. Paham saya mesti? Harfa mabniun binaan yastahiquhu. Kenapa? Mabni harf itu mabni. Kenapa? Karena didasari dengan apa? Ke apa? Keberhakannya. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan isim, Mas. Isim itu ada mabni, ada murad. Ya kan? Yang mabni apa saja yang mirip dengan harf. Kalau isim itu dikatakan ada mabni dan murad dan apa saja yang mirip dengan harf itu maka dihukumi mabni. Maka bagaimana dengan harf? Tentunya karena harf itu mabni, maka jauh lebih berat untuk mendapatkan kemabniannya. Fayakunu fi qawlihi, maka dalam perkataan di sini mustahiqun, ini faedatan. Ada dua faedah. Antum lihat di sini, al-faedatul ula, yang pertama, bayanu annahu mabniun. Ini penjelasan, bahwasannya, ya, ana tanya, annahunya ini di sini apa, Mas? Padi, hunya di situ siapa? Hu itu siapa nih? Ibnu Malik, Pak. Ibnu Malik mabni. Masya Allah. Jawaban bagus untuk pertanyaan yang lain. Riz, apa Riz? Hunya kemana Riz? Hah? Ayo Hasan, harf. Ini penjelasan bahwasannya harf ini, huruf ini apa? Mabni. Jadi kalau misalnya antum seperti ini, antum tambahin Mas. Bayanu, ya, anna, al-harfa, mabniyun. Paham? Ini tulis sini hu. Kayak gini. Annahu. Paham? Karena antum faham dengan apa yang menjadi dhamair di situ, maka antum akan faham kemana pembicaraan. Tapi kalau ketika disebut dhamair pun antum enggak faham, maka bagaimana mungkin merangkai satu makna dengan makna lainnya dalam satu paragraf. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Al-fa'idatu tsaniyatu. Faedah yang kedua. Bayanu annahu mabniyun an istihqaqin. Wa hina idin la ahada yamna'uhu min akhdhi haqqihi. Fala khasama yamna'uhu li'annahu innama la yastahiqu an yu'raba li'anna al-i'raba innama yuqsadu bihi bayanu athari al-amil wal-hafu la tu'athiru fihi awamilu shay'an. Naam, ini istihqaqnya ketika ada awamil. Jadi yang kedua nih, kita ulangi. Bayan, penjelasan. Annahu mabniyun, bahwasannya, lagi-lagi, hu ke harf. Ya. Ini ke harf, ini ke harf. Ya, paham ya? Mabniyun an istihqaqin. Dia itu huruf ini, mabni an istihqaqin. Dari apa? Minta untuk diberlakukan. Paham gak? Karena sebenarnya udah otomatis itu punya hak. Gak perlu diminta. Gitu. Paham gak? Makanya, وَحِنَا إِذِنْ لَا هَدَ يَمْنَوْهُ مِنْ أَخْدِ حَقِّهِ. Maka tidak ada seorang pun, ya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencegahnya untuk mengambil haknya. Karena itu tidak perlu diminta memang harf itu. Apa Mas? Mabni ayo. Ya. Gak perlu kemudian misalnya antum kesini. Ya. Ustaz, ana minta haknya ana sebagai talib di sini. Kan dapat kopi. Misalnya. Itu namanya istihqaq. Minta hak. minta hak. Ya, minta dikopiin maksudnya. Ya. Atau minta untuk dibangunin kalau ngantuk ketika kajian. Ya. Itu istighfar juga loh. Tapi kalau antum memang di sini itu kondisionalnya sudah otomatis. Sudah otomatis orang yang menuntut ilmu dengan izin Allah aja dimudahkan untuk dapat kopi dan dimudahkan untuk ditegur ketika ngantuk ketika kajian, maka enggak perlu kemudian antum minta lagi. Karena itu sudah otomatis bagian dari kajian di sini. Ya. Bagian dari kajian di sini adalah apa? Ada kopi dan ada teguran. Karena bentuk di situ sayangnya ngepol, Mas. Enggak kayak sayang-sayang sebagian-sebagian saja. Ya. Paham toh? Nah. Karena itu di situ ini untuk takrib betihan antum ya. Bahasanya kaitannya ya, tidak ada sesuatu apapun yang melarang harf untuk mengambil apa yang menjadi haknya dia. Haknya dia apa? Mabni. Ya. Fala khosama yamna'uhu. Maka tidak ada, tidak perlu ada argumentasi untuk mencegahnya. Artinya apa? Ngeyel-ngeyelan dan sebagainya enggak perlu, Mas. Karena memang sudah itu menjadi haknya dia. Ya, li'annahu innama la yastahiqu an yu'raba. Karena di situ yang tidak dia punya hak apabila dia di'irabkan, maka dia enggak punya hak. Paham? Li'anna al-i'raba, karena i'rab, antum ingat nih, ini masalah usul nih, usul dalam nahwu ini sebutannya. Li'anna al-i'raba innama yuqsadu bihi bayanu atharil 'amil. Karena i'rab ini yang dituju dengannya adalah penjelasan tentang pengaruh dari amil yang ada pada kata tersebut, kata yang mu'rab tersebut, Mas. Kenapa? Inna ini masuk kepada misalnya al-walid. Innal walida ghadabun. Ya, misalnya. Sesungguhnya bapak marah. Ghadibun maksudnya. Innal walida ghadibun. Nah, di situ karena ada amilnya inna, maka kita tahu bahwasanya ada asar pengaruh dari inna itu ke yang mu'rab. Yaitu menjadi apa? Fathahan. Menjadi apa? Mansub. Yang harusnya mubtada. Ya. Asalnya adalah al-walidu ghadibun. Bapak sedang apa? Bapak yang marah. Bapak itu marah. Tapi ketika ada innal walida ghadibun. Ya. Innal walida ghadibun. Maka disebutkan di sini ada pengaruh dari inna ke al-walid. Sehingga menjadi al-walida, harusnya tadi al-walidu. Oleh karena itu di sini apa? Sedangkan harf la tu'athir tidak memberikan pengaruh, Mas, ke dalam amil. Dengan pengaruh apapun enggak ada pengaruhnya, Mas. No effect. Sama halnya antum itu kalau mu'rab, antum minum kopi guntingan. Itu pasti ada ngaruhnya, Mas. Yakin, Mas. Ima antum ketagihan. Ketagihan karena ngiritnya. Yang kedua, jantungan. Karena ada orang yang tidak tega melihat dia itu minum kopi yang seperti itu, akhirnya bikin jantungan. Ataupun apa, Mas? Memang itu kaitannya orang itu jarak. Sudah tahu yang enak, yang sehat itu seperti itu, tetap aja minum kopi guntingan. Ini pasti dia mu'rab. Tapi kalau yang mabni, enggak perlu banyak syarat, Mas. Ya. Tapi di sini apa? Ini karena enggak ada ngefeknya. Kopi yang sehat itu enggak ada ngefek buat orang yang ya pengen sehat. Ya, contoh aja mas, sudah geremet-geremet nih, Pak Hadi sudah mulai 5 watt. Ya Allah, yo inuk, zadakumu hirsan. Idan, jadi, fala hajata ila qawnihi mu'raban, fahuwa mustahikun lil bina. Maka tidak ada kebutuhan untuk apa? Qawnihi bentuknya dia mu'rab. Karena memang bukan mu'rab, gitu loh. Fahuwa mustahikun lil bina, maka dia berhak untuk dimabnikan. Fasawabu annahu laisa hunaka i'tiradun ala ibn Malik. Rahimahullah. Yang benar situ tidak ada bentuk pertentangan dengan apapun yang dikatakan oleh Ibn Malik rahimahullah. Nah. Paham ya? Ini nah. Sudah 50 menit. Belum menit ya? Belum menit ya? Belum menit kalian ya? Wal khulasatul kalam, kesimpulan dari perkataan ini adalah annal anna jami'al hurufi mabniyatun sawa'un kanat ala harfin wahidin aw am ala harfain am ala thalathatin am ala arba'atin ala harfin wahidin mitru lam wal ba, maksudnya lam itu ini, ba itu ini, wa ala harfain min hal wa bal wa ala thalathatin, ini yang dua, ini yang satu, ini yang tiga. Mislu ila wa ala wa bala wa ala arba'atin kalla wa halla. Khulasatul kalam, kesimpulan dari perkataan ini adalah anna jami'al hurufi mabniyatun, seluruh huruf-huruf itu mabniyatun. Nah, sawa'un kanat ala harfin wahidin, begitu juga meliputi, maksudnya di situ ya, begitu juga baik berupa harfnya itu terdiri satu huruf ya, satu huruf, satu huruf ya. Satu huruf. Kemudian am ala harfaini, atau dari dua huruf. Am ala salasatin, atau tiga huruf. Artinya komponen dari huruf itu ada satu komponen, dua komponen, tiga komponen, mas. Ya, nanti kita bahas. Am ala arba'atin, atau empat. Nah, ini sekarang contohnya. Ala harfin wahidin, yang satu huruf saja, ini lam. Misalnya apa? La. Nah, ini contoh harfnya di sini apa? Li akhi. Li akhi. Ini kan huruf kan? Untuk. Untuk saudaraku. Li akhi. Ini hanya satu saja. Kemudian ba. Ya. Ba di sini apa? Misalnya bihi. Ya, misalnya apa? Bihi. Ya, ba itu di situ harf. Kemudian wa ala harfaini. Sekarang dua, mas. Contohnya apa? Min. Min ini disebut dua. Mim tambah apa? Nun. Maka sebutan dua. Hal ya, bal sama. Nam. Wa ala salasati. Hmm? Jadi wa ala salah satu dan juga tiga. Contohnya ila. Pak Adi, kenapa ila itu tiga, Pak Adi? Ya. Aywa. Alif juga, Pak. Alif maksurah. Hamzah, lam, dan ya, alif lajina atau alif maksurah. Nah. Wa ala sama juga. Ain, lam, dan alif. Ya. Bala juga sama. Wa ala ba'atin. Dan empat. Kala di sini. Kok bisa empat, Pak? Kala. Jadi kala di sini. Kaf. Tambah lam. Tambah lam. Tambah alif. Alhamdulillah. Ya. Juga hala. Hala juga sama. Fal muhim. Ya. Yang penting. Ya. Yang penting. Anna jami'al hurufi mabniyatun. Seluruh. Ya seluruh. Seluruh ya. Seluruh huruf ini mabniyah. Seluruh huruf ini mabni. Fataqulu masalan, engkau katakan contohnya min. Harfu jarrin mabniyun ala sukun. Ini i'rabnya, Mas. Ini apa? Muhim, maksudnya adalah contoh i'rab. Ya, contoh i'rab. Ini contoh i'rab. Min itu adalah harfu jarrin. Antum lihat. Kalau antum tidak terbiasa, nanti bacanya apa? Harfun jarrun. Ngeri lagi nanti. Kalau harfun jarrun, beda lagi maksudnya. Nah, ini harfu jarrin. Ya. Mabniyun. Ya, harfu jar yang mabni. Yang dimabnikan. Ala sukuni. Kenapa sukun? Karena ini. Min. Terakhir. Wa taqulu saufa harfu mudhari'atin. Ya, harfu mudhari'atin mabniyun 'ala al-fath. Nah. Jadi ini harfu mudhari'ah yang mabni al-fathi. Kenapa fathi? Ini Mas, saufa. Karena enggak mungkin dia itu menjadi saufi dan saufu, enggak ada. Ya. Saufa. Semua tetap saufa. Ya. Harfu mudhara'atin mabniun 'ala al-fathi wa taqulu ya. Lan. Harfu nasbin mabniun 'ala as-sukuni. Harfu nasbin mabniun ala sukuni. Maka ketika antum menyebutkan harf apa, maka dia harus di al-isnad ilaih. Ada penyandarannya. Maka itu sifatnya apa? Mudhaf ilaih. Enggak ada namanya kemudian antum menyebutkan harfun nasbun. Ya. Nasi bungkus nanti, nasbun. Itu mabniun dimabnikan ala sukuni. Dimabnikan atas sukun. Kenapa, Mas? Lan. Wahal lil hurufi mahallun minal i'rab. Apakah huruf ini punya kedudukan dalam i'rab? Huruf ini apakah punya kedudukan dalam i'rab? Al-jawab. La. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Kullu hurufi laisa laha mahallun minal i'rab. Setiap huruf ini tidak punya kedudukan dalam i'rab. Fataqulu min. Maka kau katakan min itu adalah harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Min itu adalah harfu jar. Harfu jar. Harfu jarrin mabniun yang dimabnikan. Kenapa? Enggak mungkin menjadi minamini, enggak mungkin. Min aja. Mabniun ala sukun. Mabninya atas sukun. Tidak ada posisi baginya ya, dalam i'rab. I'rabnya mau jadi apa? Enggak ada. Maka disebutkan itu aja, harfu jarrin. Wis. Nah. Naktafi bi'adil qudrah. Ya, Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1 jam.